Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulihi al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala, ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرن الذي بعث فيهم كل من صحبه سنة أو شهر أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه له من الصحبة على قدر ما صحبه فكان سابقته معه وسامع منه ونظر إليه نظرة فدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذي من القرن الذين لم يروهم ولو لقوا الله في جميع الأعمال. كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه فمن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل بصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير. Ya, kemarin telah kita bahas secara ringkas bahwasanya syarafus suhbah la yu'adiluha syai', keutamaan menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada bandingannya sedikit. Sekejap bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman dan mati di atasnya menjadikan dia lebih utama dari semua orang yang datang setelahnya dari kalangan tabi'in. Qala al-Imam au Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullahu taala, قلت الدليل على تفضيل الصحابة على غيرهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. دليل yang menunjukkan keutamaan para sahabat atas yang lainnya yaitu sabda Nabi صلى الله عليه وسلم, jangan kalian mencela para sahabatku. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, seandainya salah seorang di antara kalian berinfak semisal Uhud berupa emas, tidak akan mencapai satu mud yang diinfakkan oleh mereka, bahkan tidak setengah mud. Fa idza kana infaqu mithli Uhudin min adh-dhahab la yamlughu mudda ahadihim wa la nasifal mud فَهَذَا يَدُّنُ عَلَى فَضْلٍ كَبِيرٍ لَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ. Maka apabila infak semisal Uhud dari emas tidak akan mencapai infak satu mud di antara mereka, bahkan tidak mencapai pahalanya walaupun setengah mud yang diinfakkan oleh para sahabat. Maka ini menunjukkan keutamaan yang besar yang dimiliki oleh mereka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Fashahat wujuhun takallamat bis sahabati au kaffarathum. Maka sungguh buruk wajah-wajah orang yang berbicara tentang para sahabat dengan pembicaraan yang buruk atau bahkan mengkafirkan mereka. Awin taqasat ahadan minhum, atau meremehkan, menghina salah seorang di antara para sahabat. Fanahnu nu'minu anna man fa'ala dhalika fahuwa mubtadi'un dhalun mudil. Maka kita beriman bahwasanya orang yang melakukan hal tersebut yaitu mencela para sahabat atau bahkan mengkafirkannya, dia adalah ahli bid'ah yang sesat dan menyesatkan. Wa sayalqa jazaa'ahu baina yaday rabbih. Dan dia akan bertemu balasannya ketika menghadap Rabbnya subhanahu wa ta'ala. Waladin taqasu sahabata hum firqatan. Dan kelompok yang menghina, meremehkan para sahabat itu ada dua golongan. Al-ula firqatul khawarij wa ha'ula la yukhrijuna illa Abu Bakr wa Umar. Fama ada syekhain fahum yukaffirunahum bima fihim Ali ibn Abi Talib wa man ma'ahu alladhina tastathnihim ar-rafidah wa hum adadun qalilun minas sahabat. Yang pertama adalah golongan orang-orang Khawarij. Mereka ini tidak mengeluarkan dari deretan para sahabat yang dikafirkan kecuali Abu Bakar dan Umar. Sedangkan selain kedua syekh ini, mereka mengkafirkannya, termasuk Ali bin Abi Thalib dan orang-orang yang bersama beliau. Nah, yang dikecualikan oleh orang-orang Rafidah. Dan mereka adalah jumlah yang kecil dari kalangan para sahabat. Naam. Jadi mayoritas para sahabat dikafirkan oleh orang-orang Khawarij. Kemudian golongan yang kedua, wasaniyatu firqatur Rafidah. Firqah Rafidah, fa haula la yastathnuna illa Ali ibn Abi Thalib wa 'adadan qalilan ma'a. Rafidah tidak mengecualikan dari para sahabat yang mereka kafirkan kecuali Ali bin Abi Thalib dan sederetan para sahabat yang sedikit yang bersama Ali. Minhum Salman Al-Farisi wa Ammar ibn Yasir wa Abi Dzar. Ini yang dikecualikan oleh orang-orang Rafidah. Salman Al-Farisi, Abu Abdullah wa yuqalu lahu Salman Al-Khair. Asluhu min Asbahan wa kila min Ramahum, Ramah Hormuz. Min awali masyahidihi Al-Khandaq. Pertama kali yang diikuti oleh Salman adalah perang Khandaq. Dan beliau memiliki andil yang besar dalam perang tersebut, yang dengan usulan beliau akhirnya digali Khandaq. Kemudian Ammar ibn Yasir. Yang kedua, Ammar ibn Yasir ibn Amir al-Anasi binunin sakinah baina muhmalatain al-Anasi. Abu Yaqdan maula Bani Makhzum. Sahabiyun jalil masyhur minasabiqin al-awwalin Badri qutila ma Ali bisiffin. Sana sam'in wa thalathin. Rawalahu al-jama'ah. Termasuk yang terbunuh dalam peperangan Siffin, beliau berada di barisan Ali bin Abi Thalib. Oleh karena itulah dikecualikan oleh orang-orang Rafidhah. Kemudian Abu Dzar, ini masyhur. Wa kulluhum la yatajawazuna al-ashrah. Dan yang dikecualikan oleh orang-orang Rafidhah tersebut tidak mencapai 10 orang. Wa kullu man ada haula fahum indahum kuffarun bad'an bi Abi Bakr wa Umar. Dan semua selain dari orang-orang ini, di sisi orang-orang Rafidhah adalah kufar, dimulai dari Abu Bakar dan Umar. Bahkan keyakinan mendasar orang-orang Rafidhah adalah menolak Abu Bakar dan Umar. Wa intihaan bi adna rajulin min as-sahabati hatta zaujatai an-nabi sallallahu alaihi wasallam ummul mu'minin Aisyah binti Abi Bakr as-Siddiq wa ummul mu'minin Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma wa an abawayhima. Taib. Dan semua sahabat yang ada mereka kafirkan kecuali deretan yang sedikit tersebut, termasuk juga Naam istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan terkhusus Aisyah serta Hafsah. Subhanallah.